Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Marilah sama-sama senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini, di tempat yang paling mulia Allah masih memudahkan kita berkumpul bersama, bukan dalam rangka mencari dunia, namun untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang hamba dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, maka kebaikan Allah pasti mengalir untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w., man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan membuat dia paham terhadap perkara agamanya. Maka kita tidak bisa berkumpul di tempat ini kecuali dengan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun fisik kita yang sehat, bagaimanapun waktu kita yang luang, kalau Allah tidak mengizinkan kita berkumpul, maka kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di setiap malam Selasa kita akan membahas tentang kitab fikih yang ringkas yang berjudul Fikih Muyassar, yang ditulis oleh sekelompok para ulama. Dan kita masuk di pembahasan masih tentang sholat. Di pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang definisi dari sholat secara bahasa dan secara istilah syar'i. Adapun salat secara bahasa, maka maknanya adalah ad-du'a, yaitu doa. Karena banyak sekali salat itu di dalamnya terkandung doa. Kemudian istilah syar'i yang akan kita bahas, maka makna salat adalah suatu ibadah yang memiliki bacaan dan perbuatan yang khusus. Suatu ibadah yang mempunyai bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Baca Al-Fatihah, baca surah, baca zikir. Kemudian juga perbuatan khusus seperti ruku, sujud dan seterusnya, yang dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Kemudian penulis menyebutkan ada beberapa keutamaan tentang sholat. Yang pertama adalah sholat adalah rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Sholat adalah rukun atau yang paling afdal rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Bahkan sholat adalah tiang agama. Kalau seandainya seseorang itu tidak sholat, sama dengan menghancurkan tiang agamanya. Makanya para ulama berbeda pendapat ketika ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, karena malas itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap dalam keadaan muslim, dia belum keluar dari Islam selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Ada lagi yang mengatakan sekalipun dia tetap meyakini kewajiban sholat, ketika dia meninggalkan sholat walaupun karena malas, maka dia keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena sholat adalah tiang agama. Kalau ada sembahyang berarti sama dengan menghancurkan tiang agamanya sendiri. Maka apakah kita mau status keislaman kita diperdebatkan oleh para ulama karena tidak sholat walaupun malas? Tentu kita tidak mau. Tidak mau kita para ulama mendebatkan status keislaman kita. Ada yang mengatakan tetap Islam, ada yang mengatakan keluar dari Islam sekalipun dia meninggalkan sholat dalam keadaan malas saja. Kemudian juga di antara keutamaan sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat ketika mi'raj. Nah, ketika mi'raj yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul naik ke langit ya, yang mana asalnya adalah dari Masjidil Aqsa. Dan ibadah sholat adalah satu-satunya yang Allah wajibkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan. Kemudian juga di antara keutamaan sholat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat lima waktu dan Jumat kepada Jumat dan Ramadan kepada Ramadan itu adalah pelebur dosa apa yang ada di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Jadi antara sholat lima waktu, antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, maka itu adalah pelebur dosa selama dosa besar ditinggalkan. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah Rasulullah mengkiaskan orang yang senantiasa sholat lima waktu sama dengan dia mandi di sungai sebanyak lima kali. Pasti awaknya bersih. Tiga kali aja bersih, apalagi lima kali. Maka begitu pula ketika orang itu sholat, maka akan banyak sekali dosa yang dia hapuskan, yang dia bersihkan dari tubuhnya karena dia menjaga sholatnya lima waktu. Ini belum yang sunnahnya. Maka akan banyak lagi dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi adab-adabnya menuju sholat ya. Belum azan, belum qomat, belum menunggu sholat, masih sangat banyak yang Allah tawarkan bagi hamba-hambanya ketika itu berkaitan dengan sholat ya. Entah menunggu sholatkah, berjalan untuk sholat, itu adalah hal-hal yang istimewa dari ibadah sholat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kewajiban sholat ya, kewajiban sholat, pembahasan yang ketiga. Penulis mengatakan wujubuha wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitab was sunnah wal ijma'il ma'lum minad din bid darurah. Qala ta'ala wa aqimis shalah fi ayatin katsirah min kitabillah. Wa qala ta'ala kul li ibadiyal ladzina amanu yuqimus shalah. Kewajiban salat diketahui berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' yang diketahui secara mendasar dalam agama Islam. Tidak diragukan lagi bahwa sholat lima waktu hukumnya adalah wajib. Baik dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah maupun ijma' para ulama. Maka tidak ada yang menyangsikan bahwasanya sholat adalah tidak wajib. Kita meyakini secara mendasar bahwasanya sholat lima waktu adalah wajib. Adapun dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Kalau kalian perhatikan konteks dalam Al-Quran, ketika perintah Allah untuk mendirikan sholat, Allah sering menggunakan kalimat aqimu. Aqimu ya, kalimat aqimu, aqama yuqimu. Kalimat ini ada makna spesial dari sisi bahasa Arab. Karena makna aqama yuqimu itu mengerjakan dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan apa yang semestinya dikerjakan. Itu makna dari aqama. Ulang. Makna aqama ini ada makna yang spesial dari sisi bahasa Arab. Karena makna aqama, mendirikan, itu berarti dia harus mendirikan sholat dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dan yang semestinya yang dia lakukan untuk sholat. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat saja, enggak. Ya. Tapi harus memperhatikan apa yang makruhnya ditinggalkan, yang sunnahnya dikerjakan, khusyuknya, syaratnya, rukunnya, dan seterusnya. Sehingga bukan cuma sah sholatnya saja, Namun salatnya mampu memberikan efek yang paling besar, yaitu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu berkaitan dengan maksiat syahwat. Keji dan mungkar biasanya berkaitan dengan maksiat syahwat. Maka inilah maksiat yang paling besar yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah faktor syahwat. Maka ketika seseorang itu diberikan bala, ujian, sering kembali kepada dosa syahwatnya, maka perhatikan salatnya. Salat wajibnya bagaimana? Yang dia kerjakan sesuai tuntunan Nabi enggak? Kemudian khusyuknya bagaimana? Kemudian lagi adab-adabnya dan seterusnya, agar salat yang dia kerjakan memang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mampu meninggalkan dosa syahwatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maka kaidah usul fikih, setiap perintah menunjukkan hukumnya wajib. Setiap perintah maka menunjukkan hukumnya wajib. Kemudian kata penulis, dan dalam redaksi seperti ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimussalah." Surah Ibrahim ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat. Nah, perhatikan pian, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat aqama yuqimu. Itu menunjukkan bahwa salat itu dikerjakan dengan semestinya. Rukunnya apa, syaratnya apa, adabnya apa. Kemudian, adapun dalam hadis, maka dari as-sunnah adalah hadis Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit, ya ke atas lah, ke atas langit. Yang di dalamnya disebutkan tentang salat, yaitu hiya khamsun wa hiya khamsuna. Kata Rasul, dia adalah lima waktu. Dia adalah lima waktu, cuma lima, dan dia adalah 50 pahalanya. Jadi walaupun cuma lima, namun satu dikasih 10. Maka 5 kali sama dengan 50. Kan asalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasul dan kita itu 50 kali salat. Namun ketika beliau turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa merasa itu berat untuk kita, ya, untuk kita. Sehingga Nabi Musa membujuk Rasul untuk minta keringanan kepada Allah. Sehingga menjadi 5. Namun walaupun 5, tetap pahalanya 50. Kenapa? Karena satu salat minimalnya dikasih 10. Kemudian dalam as-sahihain, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, jadi ada istilah as-sahihaini, dua yang sahih, maksudnya sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat-syariat Islam. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat-syariat Islam. Maka Rasul menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Faqala sa'il, hal alayya ghairuhunna? Qala, la illa antatawwa'a. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang syariat Islam, maka Rasul menjawab, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian si yang bertanya kembali, adakah kewajiban yang lainnya atasku? Maka Nabi menjawab, tidak ada, kecuali jika engkau hendak menambah salat sunnah. Jadi salat itu mentoknya kewajibannya cuma 5 kali dalam sehari. Kalau ingin menambah tidak ada kewajiban, namun hanya sebatas sholat sunnah. Namun para jamaah sekalian, juga harus diperhatikan sholat-sholat sunnah. Terlebih adalah rawatib. Rawatib itu penggiring, baik sebelum sholat ataupun setelah sholat. Kenapa penting? Karena salat sunnah rawatib ini adalah sebagai penyempurna yang kurang dalam salat wajib kita. Sebagaimana ibadah puasa ada rawatibnya. Qobliyah Ramadan itu apa? Puasa sunat bulan Syakban. Ba'diyah Ramadan apa? Puasa sunat bulan Syawal. Itu sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita. Nah, sama halnya dengan salat wajib, ada penyempurna. Ketika kada khusyuk kemana-mana pikiran, ke iwak, ke lapangan bola, maka yang ditambal itu adalah apa? Dengan salat sunnah, baik qabliyah maupun ba'diyah. Kemudian penulis mengatakan, salat itu wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang balig dan berakal. Muslim yang balig dan berakal. Balig dan berakal nama lainnya adalah mukallaf, ya. Nama lainnya adalah mukallaf. Jadi muslim lagi mukallaf. Apa mukallaf? Balig dan berakal. Sehingga dia tidak wajib atas orang kafir. Orang kafir tidak wajib dia sholat. Namun dia disiksa di akhirat karena meninggalkan sholat. Walaupun dia tidak diperintahkan, namun dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan sholat. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk neraka, di antaranya orang kafir, "Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Khitab Allah, pembicaraan Allah ini juga kepada orang-orang kafir. Mereka menjawab, dulunya kami tidak sholat. Walaupun orang kafir kalau sholat, sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Namun ketika dia tidak sholat, maka dia tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak wajib atas anak-anak, tidak wajib karena syaratnya harus baligh, ya, harus baligh. Dan juga orang gila tidak wajib untuknya sholat karena akalnya tidak ada. Karena asas atau pondasi dari ibadah adalah harus memiliki akal. Maka orang gila tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Bagaimana dia bisa sholat sedangkan dia tidak bisa meletakkan niat karena tidak memiliki akal. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Rufi'al qalamu an thalathah, anin na'im hatta yastayqidha, wa anil majnun hatta yufiqa, wa anis saghir hatta yablugha." Kata Rasul, pena diangkat, maksudnya tidak dicatat sebagai dosa, ya, dari tiga orang. Yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, jadi ketika dia tidur, ternyata kebablasan, sehingga waktu sholat keluar, maka dia tidak memiliki dosa. Namun ini para jamaah sekalian, tidur ini ada catatannya. Ada catatannya. Tidur yang bagaimana yang tidak berdosa? Kalau seandainya pian tidur namun pian sudah membuat sebab untuk bangun. Nah, kalau seandainya pian kalau guring kada sing bangunan kecuali lawas. Namun pian tidak membuat sebab untuk bangun, pian berdosa. Jadi kalau tidur, khususnya ibu-ibu, karena para perempuan tidak diperintahkan untuk sholat, tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Terkadang sholatnya agak lama, guring dulu jam 3, karena bangunnya jam berapa, kayak itu. Nah, maka harus diperhatikan, harus pian bangun di, berusaha bangun di waktunya. Sebabnya banyak, bisa pian alarm, ada HP, atau ada suami pian yang membangunkan pian, dan seterusnya. Maka ketika pian ingin tidur, maka perhatikan agar bisa bangun. Jangan sampai putus asa atau menyerah dengan tidur. Amun bangun ya bangun, kada-kada, enggak boleh seperti itu. Harus membuat sebab agar bangun. Terlebih ketika ada orang yang pekerjaannya di malam hari, lembur jam 2, jam 3, maka wajib dia membuat sebab untuk bangun di waktu subuh. Ada jam alarm, ada misalnya pasangan yang bangun tepat waktu subuh, ada kuitan, misalnya ada, maka dia wajib memberitahukan agar dibangunkan. Jadi apa intinya? Wajib membuat sebab agar dia bisa bangun. Karena kan orang beda-beda, kadang guringnya berisik bagaimanapun dia tetap guring, kada kebangun. Maka orang seperti ini wajib harus membuat sebab agar dia bangun. Maka perhatikan Tidur yang bagaimana yang dimaafkan kalau seandainya dia tidur, dia sudah membuat sebab agar bangun, namun dia akhirnya tetap ketiduran. Maka ini yang dimaafkan. Kalau seandainya pian tidur, namun tidak membuat sebab agar bangun, kebablasan, maka pian berdosa. Karena tidak ada ikhtiar untuk bangun. Kemudian yang kedua, dari orang gila sampai dia sembuh. Ketika dia sembuh, maka dia wajib untuk sholat. Namun ini para jamaah sekalian, ketika orang gila, ya misalnya 5 tahun gila, nah selama 5 tahun apakah dia wajib mengqadha? Maka wallahu a'lam, ya di antara pendapat para ulama, mereka mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk diqadha, karena gila adalah sesuatu yang tidak dia inginkan, hilang akalnya, sesuatu yang tidak diinginkan. Beda seandainya kalau dia pingsan atau diberi obat bius. Contoh kata dokter, kami hendak mengoperasi pian. Insyaallah seharian nih, ya. Kami minta izin pian membius pian. Nah, sehari itu nyakada sembahyang, wajib enggak mengqadha? Wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia menghilangkan akal dengan keinginan dia. Karena kan dokter sudah minta izin lawan pasien. Kami hendak membius pian, lawas nih pian nih kada sembahyang. Akalnya hilang. Karena akalnya hilang disebabkan pilihan dia, maka wajib untuk mengqadha. Beda dengan gila, tidak wajib. Kenapa? Karena hilangnya akalnya dia bukan karena pilihan di dia. Misalnya inya lagi bekawanan, ini kejadian bahari kanakan. Lagi makan mie, sekalinya mie-nya dikasih buah kecubung. Dimakan, dicampur di mie, akhirnya kawan tadi kada waras. Pandir sorongan, kada betilanjang, macam-macam. Karena makan buah kecubung, tuh lakukan buah kecubung. Itu kalau dimakan bisa menghilangkan akal. Jadi kasihan kawan tadi. Nah selama inya kada waras tadi, kehilangan akal tadi seminggu kah, 1 bulan kah, maka dia tidak mengqadha sholatnya. Kemudian yang ketiga, yang diangkat pena tidak berdosa adalah dan dari anak-anak sampai dia dewasa atau balik. Ketika dia masih kecil, belum balik, dia tidak sholat, maka dia tidak berdosa. Kemudian di sini penulis menyebutkan khusus untuk masalah anak-anak. Kata penulis, untuk anak-anak, mereka diperintahkan untuk sholat saat berumur 7 tahun. Jadi ini perintah dari Nabi SAW. Ketika dia berumur 7 tahun, maka diperintahkan untuk sholat. Tujuannya adalah agar membiasakan dia untuk sholat, sehingga ketika dia balik, maka terbiasa untuk sholat, sehingga mudah untuk sholat. Kemudian, dan dipukul, nah kapan dipukul? Kalau usia 7 tahun, pian suruh, mengucaki pian yang ngaran kanakan tadi. Ulung kolir bahaya. Umur 7 tahun, masih 7 bekawanan, maka pian hanya sekedar menyuruh. Jangan sampai dipukul. Jangan sampai dijijit apa telinganya atau dicubit, jangan. Ya. Kemudian, nah kapan boleh dipukul? Ketika dia berumur 10 tahun, kalau dia meninggalkan sholatnya. Nah tentang masalah memukul ini, para jamaah sekalian, tentu ada batasannya. Batasan bolehnya memukul anak ketika berumur 10 tahun, pas disuruh sholat namun dia meninggalkannya. Maka ada batasannya. Di antaranya adalah tidak boleh memukul di area yang membahayakan, seperti di wajah. Mungkin bahari pian pernah dilempang kuitan pian karena kada sholat. Nah itu salah, Pak. Jangan pian balas lawan anak pian. Bahari kan sangar ya. Orang tua kita mendidik kita. Kemudian juga tidak boleh melukai. Tidak boleh melukai. Karena tujuan memukul itu bukan untuk melukai, tapi dalam rangka mendidik. Dalam rangka mendidik. Ayo nah, sembahyang. Kalau kada sembahyang, abah pukul. Pian bawa pekat. Memukulnya pun jangan di area yang sensitif seperti wajah, kemudian kepala, telinga dan seterusnya. Di area yang kulit itu tebal sehingga tidak menyakitkan. Entah di telapak tangan, entah di pundak, di bawah, di kaki sehingga dia tidak melukai, ya. Maka dengan pukulan yang tidak melukai. Kemudian kan tujuannya adalah untuk mendidik, bukan dalam rangka melukai. Kemudian berapa kali? Nah, Di antara hadis yang menyebutkan bahwasanya memukul itu adalah jangan lebih dari 10 kali. Jangan lebih dari 10 kali. Kalau seandainya lebih dari 10 kali itu namanya had, seperti orang yang berzina yang belum menikah maka dicambuk 100 kali. Jadi boleh pian memukul sekali kah dua sampai 10, namun jangan sampai lebih dari 10 kali. Nah, kemudian penulis mengatakan barang siapa yang mengingkari sholat atau meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir dan murtad dari Islam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Nah, di sini ada yang harus dirinci para jemaah sekalian. Jadi penulis mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat disertai dengan pengingkaran. Nah, dia mengingkari kewajiban sholat, akhirnya dia meninggalkan, maka inilah yang telah kafir dan keluar dari Islam. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia meninggalkan sholat karena malas? Yang sholatnya hanya maghrib aja, sisanya kada misalnya, 4 kada. Atau yang dikerjakan maghrib, zuhur, dan asar, subuh kada misalnya. Karena dia meninggalkan bukan karena mengingkari kewajibannya, bukan, namun karena dia malas saja. Maka di sini memang ulama berbeda pendapat, namun walau alam para jumhur ulama mengatakan selama dia masih meyakini kewajibannya, dia tidak keluar dari Islam. Dia hanya mengerjakan dosa besar dan status dia di akhirat tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan Allah ampuni, kalau Allah inginkan juga maka Allah bisa mengazab orang tersebut. Namun para jamaah sekalian, sekalipun tidak mengeluarkan dari Islam, jangan sampai meninggalkan salat. Karena meninggalkan salat itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan berzina, dibandingkan dengan minum khamar, dibandingkan dengan membunuh. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar. Buktinya adalah ketika seseorang itu berzina dan dia masih meyakini haramnya zina, maka para ulama sepakat dia tetap muslim, tidak keluar dari Islam. Dia hanya mengerjakan dosa besar saja. Namun ketika ada orang yang meninggalkan sholat walaupun malas dan dia masih meyakini kewajibannya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap muslim dan dia hanya mengerjakan dosa besar, sebagian lagi mengatakan dia telah kafir. Di antara dalilnya ini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat maka dia sungguh telah kafir. Nah, para jamaah sekalian, para sahabat Nabi juga mereka berpendapat. Kata Abdullah bin Syaqiq, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarukuhu kufrun illa shalah." Adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah berpendapat suatu apapun dari amalan yang meninggalkannya adalah kekufuran kecuali salat. Nah, jadi para sahabat Nabi mereka berpendapat bahwasanya meninggalkan amalan itu tidak kafir kecuali salat. Ini menunjukkan adalah meninggalkan salat adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Baik dia meninggalkan dalam keadaan malas, terlebih wal iyadzubillah dia meninggalkan dalam keadaan mengingkari kewajibannya. Maka ini para jemaah sekalian, maka kita perhatikan keluarga kita, teman-teman kita, anak buah kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena orang yang menjaga sholat berarti orang yang menjaga agamanya. Maka sifat-sifat yang baik terkumpul pada dirinya karena dia menjaga sholatnya. Makanya kita subuh tadi membacakan tentang potret kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis tentang makanan Nabi. Bahwasanya beliau pernah satu bulan dapur beliau tidak memasak. Dan satu bulan itu beliau memakan, hanya memakan kurma dan banyu. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu waktu, kemudian tiba datang Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan beliau. Kemudian datang Umar bin Khattab datang menemui Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, "Untuk apa kamu datang?" Umar menjawab, "Al-ju' karena lapar." Kemudian akhirnya Nabi bersama dua sahabatnya ke tempat seseorang yang bernama Abul Haitham yang memiliki kebun dan kambing yang banyak. Kemudian ketika ke rumah Abul Haitham ini, ternyata orangnya tidak ada, lagi mengambil air. Kemudian Abul Haitham datang. Ketika melihat Nabi, dia bergembira, kemudian memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Abul Haitham menjamu Nabi, mengasih kurma dan banyu. Jadi dalam rangka untuk membalas sahabat ini, karena sahabat ini punya banyak kebun dan kambing, namun tidak memiliki pembantu. Dan Nabi tahu, dalam rangka membalas sahabat ini yang menjamu beliau dan dua sahabatnya, maka Nabi mengingatkan kepada dia, kalau seandainya Nabi punya tawanan perang, maka kesini, kata Nabi. Kemudian Nabi akhirnya punya dua tawanan perang. Akhirnya sahabat ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena diperintahkan Nabi, kalau saya punya tawanan perang, maka kesini dalam rangka dijadikan sebagai budak atau pelayan. Kemudian kan dua orang ini yang ada tawanan Nabi. Kemudian Nabi memilih yang mana dari dua tawanan ini yang menjaga sholatnya. Maka Nabi pilihkan yang menjaga sholatnya ini. Ini orang ini menjaga sholatnya. Kemudian orang ini akhirnya menjadi pembantu atau budak dari Abul Haitham. Itu menunjukkan bahwasannya orang yang menjaga sholat itu memiliki sifat yang baik, entah amanah, ya, entah tidak zalim, tidak berbuat curang ketika dia meninggalkan sholatnya. Ini sebagaimana efek positif dari sholat, dia mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sangat penting kita menjadikan teman-teman kita orang yang menjaga sholat, kita menjadikan anak buah kita, pegawai kita orang yang suka mendirikan sholat, agar dia amanah dalam bekerja. Kemudian para jamaah sekalian, nah setelah secara ringkas penulis menyebutkan tentang sholat, pertama tentang artinya, yang kedua keutamaannya, kemudian yang ketiga kewajibannya, maka penulis menyebutkan bab yang kedua tentang azan dan iqamat. Jadi tentang rukun, syarat, wajib, makruh salat itu belum, belum. Penulis di sini langsung membawakan tentang bab yang kedua, yaitu masalah azan dan iqamat. Penulis mengatakan bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah makna azan, iqamat dan hukum keduanya. Penulis mengatakan azan secara bahasa artinya adalah al-i'lam, pengumuman atau memberi kabar. Pengumuman atau memberi kabar. Makna azan secara bahasa. Ini makna ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 3. Wa adzanum minallahi wa rasulih. Nah, dan azan bukan azan untuk salat, bukan, tapi azan secara bahasa yang maknanya pengumuman. Dan inilah suatu pemberitahuan atau pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Maka azan secara bahasa maknanya adalah pemberitahuan atau pengumuman, sebagaimana di surah At-Taubah ayat 3. Adapun azan istilah syar'i yang akan kita bahas sebagai seruan atau panggilan untuk sholat, maka azan adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Jadi azan makna syar'inya adalah pengumuman atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan zikir yang tertentu. Kemudian kata penulis, Adapun iqamat, maka iqamat atau iqamah secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata aqama. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya masdar. Masdar secara bahasa maknanya adalah sumber atau asal. Apa maksudnya masdar ini? Masdar ini maksudnya adalah asal mula kata. Asal mula kata. Contoh iqamah itu adalah masdar, asal mula kata. Maka iqamah ini diambil darinya aqama, diambil darinya yukimu, diambil darinya muqimun, diambil darinya muqamun, dan seterusnya. Sama seperti julus. Nah, julus artinya duduk, itu masdar. Darinya ini diserap kata yang lain. Ada jalis, ada ijlis, ada latajlis, dan seterusnya. Itu namanya masdar, asal kata. Nah, iqamah ini adalah masdar, asal kata. Yang timbul darinya kalimat yang lain. Aqoma, yukimu, dan seterusnya. Nah, kata penulis, adapun iqamat secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata aqoma, yang maknanya adalah mendirikan orang yang duduk. Nah, mendirikan orang yang duduk. Contoh, pian duduk, ulun dirikan. Maka itu aqoma. Kemudian masdarnya iqomah. Itu secara bahasa, mendirikan orang yang duduk. Itu aqoma atau iqomah. Adapun secara istilah syar'i yang akan kita bahas, maka iqamat adalah pemberitahuan tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzan adalah lafaz yang khusus, kemudian iqamat juga adalah lafaz yang khusus. Siapa yang meletakkan syariat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini penulis tidak menyebutkan keutamaan yang luar biasa dari adzan. Nah, maka penting ulun sebutkan keutamaan dari adzan. Atau sebelum itu, hikmah dari adzan. Hikmah dari adzan di sini tidak disebutkan. Maka Al-Imam Ibnu Mulaqqin menyebutkan ada 4 hikmah dari adanya atau disyariatkannya adzan. Hikmah yang pertama, menampakkan syiar Islam. Menampakkan syiar Islam. Makanya di antara negara itu disebut negara Islam. Apa di antara tandanya? Syiar Islam nampak. Syiar Islam nampak. Contoh Indonesia. Ini negara Islam kah? Negara bukan Islam kah? Negara Islam. Karena kalau isya azan itu sudah. Nah, karena kalau azan karena waktu salat sampai, maka setiap kampung azan. Itu menunjukkan adanya syiar Islam. Maka disebutlah apa namanya, negara Indonesia adalah negara Islam karena nampaknya syiar Islam termasuk di dalamnya adalah azan. Nah, silakan azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibnu Mulaqqin mengatakan, para ulama menyebutkan ada 4 hikmah dari adzan. Yang pertama adalah untuk menampakkan syiar Islam. Agar di suatu kampung itu syiar Islamnya hidup, maka dengan adzan. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah menegakkan kalimat tauhid. Nah, jadi bukan berkoar-koar demo tegakkan tauhid, bukan. Maka menegakkan tauhid kalau adzan ke masjidan, bukan di rumah. Jadi hikmah yang kedua adalah menegakkan kalimat tauhid. Jadi ini termasuk konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan la ilaha illallah. Kalau disuruh azan Allahu akbar Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah, maka tulah ke masjid. Jadi ini sebagai apa? Menegakkan kalimat tauhid. Kemudian hikmah yang ketiga, pemberitahuan masuknya waktu sholat. pemberitahuan masuknya waktu sholat. Kemudian yang keempat, seruan untuk melakukan sholat berjamaah. Seruan untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi adanya azan itu agar kita sembahyang di rumah, agar kita sembahyang di masjid, bukan di rumah. Maka subhanallah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ustadz kita, para guru-guru kita, mereka memilih pendapat wajibnya sholat berjamaah. Bayangkan kalau seandainya kita meyakini tidak wajib sholat berjamaah, maka terkadang ada orang yang lebih memilih sholat di rumah. Kasihan nang azan kedada datangnya ke masjid. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat dalil bahwasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib fardu ain. Kenapa? Untuk memenuhi panggilan orang yang azan, yang mana mereka memanggil dengan kalimat tauhid, dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Maka orang-orang yang sholat berjamaahlah yang paling berbahagia, yang paling beruntung karena mereka dipanggil dengan kalimat tauhid. Kemudian di kitab ini penulis tidak menyebutkan keutamaan dari adzan. Kita akan bacakan sedikit dari keutamaan dari adzan. Yang pertama adalah undian untuk adzan, atau diundi untuk berlomba-lomba dalam adzan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat di azan dan saf yang pertama, azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa menemukan atau tidak mendapatkan azan dan saf yang pertama kecuali dengan diundi, maka niscaya mereka diundi. Contoh misalnya kita ini, seandainya Allah memperlihatkan kita pahala yang besar dari azan dan saf yang pertama, dan kita tahu, akhirnya tahu, karena tahu kita berlomba-lomba untuk saf yang pertama dan azan. Ternyata kita tidak menemukan, kita rebutan akhirnya, tidak menemukan cara kecuali dengan diundi. Ayo siapa yang, karena rebutan sama-sama, akhirnya diundi. Maka kalau seandainya tidak menemukan yang azan kecuali diundi, maka kita harus dengan mengundi. Saking besarnya pahala dari azan dan saf yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, orang-orang yang azan itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Panjang, paling panjang lehernya pada hari kiamat. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Orang-orang yang azan adalah manusia yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Kemudian para ulama menjelaskan maksud dari yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Maka di antara maknanya adalah bahwa orang yang azan itu adalah orang yang paling tinggi lehernya di hari kiamat. Maksudnya adalah banyaknya pahala yang dia lihat di hari kiamat. Sehingga tatkala dia lihat, kepalanya menengok, dia melihat pahala yang besar. Jangan dibayangkan gulunya tinggi panjang 2 meter, bukan. Pahalanya yang besar. Dia lihat hari kiamat sehingga kepalanya menengok-nengok, ya, dengan melihat pahala yang besar yang Allah janjikan kepada orang tersebut ini di hari kiamat. Kemudian di antara maknanya lagi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nadhr bin Syumail, kata beliau, apabila manusia itu diluruk, apa diluruk itu bahasa Indonesianya? dibanjirkan pada hari kiamat. Di antara huru-hara hari kiamat adalah banjir keringat terhadap seseorang, tergantung amal solehnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai landau, ada yang sampai pusat, ada yang menenggelamkan orang tersebut. Nah, maka orang yang adzan, maka dia selamat karena lehernya panjang. Dia tidak tenggelam. Ketika ternyata banjir keringat membanjiri dia. Jadi dia akan selamat ketika ada banjir keringat karena lehernya panjang. Ini dengan makna yang sesungguhnya, lehernya panjang sehingga dia selamat dari tenggelam banjir keringat. Kemudian di antara makna yang lain adalah annahum sadatun wa ru'asa. Mereka adalah pemimpin dan mereka adalah para pemimpin. Jadi Allah jadikan mereka para pemimpin di hari kiamat. Sebagaimana orang Arab mengistilahkan yang panjang lehernya dengan pemimpin. Jadi orang yang pemimpin itu diistilahkan dengan panjang lehernya. Maka di hari kiamat mereka adalah para pemimpin. Kemudian keutamaan yang ketiga dari azan adalah syaitan lari dari azan sampai dia ke tempat yang tidak mendengar azan lagi. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-shalah adbara syaitan wa lahu durat, fa idza qudiya aqbal, fa idza thuwiba biha adbar, fa idza qudiya aqbal, hatta yakhthira bainal insan wa qalbihi, fa yaqul udzkur kadza wa kadza." Hatta la yadri athalathan salla am arba'an. Fa idza lam yadri thalathan salla au arba'an sajada sajadatai sahwi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diserukan untuk salat, maksudnya azan. Apabila azan, maka syaitan akan lari sambil terkentut-kentut. Sambil terkentut-kentut, jangan pian bayangkan kayak kentut kita, walau alam bagaimana kentut dari syaitan. Maka jika setelah selesai azan, maka dia balik lagi. Dan apabila qomat, maka dia lari lagi sampai dia tidak mendengar qomat. Maka jika selesai qomat, maka dia kembali lagi. Untuk apa dia kembali? Untuk mewaswasi orang yang salat. Kata Rasul, hatta yakhthira bainal insan wa qalbih, sehingga dia membisikkan kepada manusia dan ke dalam hatinya, lalu dia mengatakan, ingatlah ini dan ini. Nah, memang jadi syaitan itu memiliki andil yang besar terhadap ingatnya sesuatu di dalam salat. Pian kada ingat mematikan keran pas salat ingat, itu siapa memiliki andil besar? Syaitan. Agar menghilangkan kekhusyuan kita. Kada ingat, banyaklah intinya. Kadang yang hilang pun jadi ingat ketika dalam sholat. Maka itu siapa yang bisa seperti itu? Adalah andil dari si syaitan. Agar apa? Agar menghilangkan rasa khusyuk kita di dalam hati kita. Sehingga kita mengingat sesuatu yang di luar sholat. Di antaranya juga adalah, kata Rasul, sampai-sampai orang yang sholat tidak mengetahui apakah 3 rakaat dia sholat ataukah 4. Nah, ini biasanya ketika sholat sendirian. Kalau pian berjamaah, insya Allah pian aman. Tergantung imamnya. Terkadang kita lupa ini kalau sholatnya sendirian. Pian takut aja ibu-ibu, kan sholatnya di rumah. Rancak ada ingat gak? Kadang ketika sholat, ingat anak, ingat cucian, ingat masakan. Banyak yang ingat ketika sholat sehingga lupa ini 3 kah 4 kah 5 kah, sudah tahiyat awal kah belum kah, sudah takbir kah belum kah. Maka ini adalah termasuk apa, bisikan dari syaitan. Kemudian kata Rasul, maka apabila dia tidak tahu tiga rakaatkah yang dia sholat atau empat, maka sujudlah dua kali sujud sahwi. Ini tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ragu atau lupa tiga kah atau empat kah, maka nanti ditambal dengan sujud sahwi. Nah, para jamaah sekalian, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat apa hikmahnya larinya syaitan ketika mendengarkan azan dan qomat. Kenapa dia lari? Sedangkan ketika kita baca Quran dan zikir dalam sholat, dia tidak lari. Namun ketika azan dan iqamat, maka dialah lari. Selesai iqamat, dia kembali. Padahal kan kita baca Quran, padahal kita baca zikir. Kenapa dia tidak lari ketika mendengarkan Al-Quran dan ketika kita berzikir? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengutip perbedaan para ulama tentang hikmah larinya syaitan ketika mendengarkan azan dan iqamat, dan dia tidak lari ketika mendengarkan azan dan zikir ketika kita sholat. Maka di antara para ulama berpendapat hikmahnya adalah dia lari supaya dia tidak bersaksi pada hari kiamat untuk orang yang azan. Karena di antara keutamaan orang yang azan adalah setiap yang mendengarkan azan, baik manusia maupun jin, maka dia akan bersaksi di hari kiamat bahwa orang ini azan ketika di dunia. Maka dia lari supaya tidak bersaksi di hari kiamat. Kalau dia bersaksi berarti memberikan kebaikan kepada orang yang azan. Ya. Jadi dia tidak mau bersaksi di hari kiamat bahwa orang ini pernah azan ketika di dunia. Makanya dialah lari sampai dia tidak mendengar azan lagi. Kemudian hikmah yang lainnya, kenapa dia lari ketika mendengarkan azan dan iqamat namun tidak lari ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dan zikir kita ketika kita sholat, adalah karena azan itu adalah panggilan untuk sholat. Karena azan adalah panggilan untuk sholat, sedangkan sholat terdapat di dalamnya sujud. Nah, terdapat di dalamnya sujud. Dan syaitan atau iblis enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis, maka dia ketika azan dan iqamat, maka dialah lari. Karena azan adalah panggilan untuk sholat, dan sholat di dalamnya ada sujud, sedangkan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang ketiga dari azan adalah syaitan lari dari azan dan iqamat. Kemudian di antara keutamaan azan adalah jin dan manusia dan segala sesuatu bersaksi di hari kiamat bagi orang yang azan. Jadi di hari kiamat persaksian itu ada dua. Yang pertama bersaksi untuk keburukan, yang kedua bersaksi untuk kebaikan. Di antara persaksian untuk kebaikan adalah orang yang azan. Siapa yang bersaksi? Jin, manusia, dan segala sesuatu, pepohonan, bebatuan. Maka mereka akan bersaksi di hari kiamat untuk membela orang yang azan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar sepanjang suara orang yang adzan jinkah, dan tidak juga manusia, dan tidak juga segala sesuatu, kecuali semuanya bersaksi untuknya pada hari kiamat. Bersaksi untuk apa? Untuk membela orang yang adzan. Nah, jadi persaksian itu banyak ya, saksi yang baik maupun saksi yang buruk. Contohnya adalah mata kita, telinga kita, kulit kita pun bersaksi di hari kiamat. Dan juga tempat yang kita diami, lantainya, rumahnya, maka bumi yang kita tinggal di atasnya akan bersaksi di hari kiamat tentang apa yang kita kerjakan ketika di dunia, yang baikkah maupun yang buruk. Kalau kita ingin mereka bersaksi di hari kiamat tentang kebaikan kita, tentang yang baik-baiknya, maka di antaranya adalah dengan membiasakan azan. Mungkin di sini pian kada kawa, karena ada yang khusus sudah. Pian bisa azan di kampung pian. Terlebih kaumnya tuha pulang. Maka pian bisa azan. Di sini kan sudah ada jadwalnya siapa yang azan, kada bisa. Maka pian bisa azan entah ketika pian singgah atau di tempat di komplek pian. Terkadang sholatnya cuma tiga, maghrib, isya, subuh, zuhur, asarnya kada begawian berataan. Nah pian bisa azan, walaupun yang datang seikung berdua kada apa-apa, karena pian sudah azan. Maka di antara keutamanya adalah, maka semua makhluk, entah manusia, jin, bebatuan dan pepohonan dan semisalnya, maka semuanya bersaksi di hari kiamat bahwa orang ini sudah berazan ketika di dunia. Kemudian di antara keutamaan orang yang azan adalah Nabi mendoakan keampunan untuknya. Ini Nabi tidak tanggung-tanggung ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keampunan bagi orang yang azan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Syu'aib Ar-Ra'ud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imam dhamin wal muadzin mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin." Imam itu adalah penjamin, penjamin bagi makmumnya. Sedangkan orang yang azan adalah mu'taman, orang yang dikasih amanah. Kemudian kata Rasul mendoakan, "Ya Allah, berilah kelurusan bagi para imam." Rasul mendoakan para imam salat diberikan kelurusan, jalan yang lurus. Kemudian waghfir lil muadzinin, dan ampunilah dosa orang-orang yang azan. Kemudian di antara keutamaan azan adalah orang yang azan maka dia mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Maka pian bayangkan azan di Masjidil Haram, berapa ribu orang di situ ketika haji, musim haji. Orang yang azannya maka dia memanggil jamaah untuk sholat. Setiap orang itu sholat karena ajakan si muadzin, maka si muadzin mendapatkan pahala orang yang sholat tersebut. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami'nya dari sahabat Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muadzinu yughfaru lahu mada sautih wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ah." Orang yang azan akan diampuni untuknya sepanjang suaranya dan pahalanya seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Maka masya Allah para jemaah sekalian, ulun-ulang mungkin pian di sini kada kawa gitu. Bisa di komplek pian, di kampung pian. Yang tadi ulun katakan terkadang sembahyang cuma 3 kali sehari. Ketika zuhur dan asar orangnya begawian kada ada lagi. Maka pian bisa azan di situ sekalipun yang datang cuma 1, 2 dan sedikit. Maka pian bisa amalkan hadis ini di tempat pian. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga yang sedikit ini semakin menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita untuk mengamalkan ilmu agama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, mudah dalam beramal soleh dan mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.